Selamat pagi Pak Indra. Selamat pagi. Ya silakan Pak. Begini ya, mengenai masalah seribu peraturan yang dikemukakan sekarang ini oleh pihak Bea Cukai, itu saya rasa itu hanya mengada mereka. Karena peraturan itu kan dibuat bukan tiba-tiba, sudah dari dulu. Jadi dengan karena kita lihat kemarin kejadian mereka diperiksa KPK secara mendadak, otomatis kan ruang gerak mereka itu terbatas. Dan mereka merasa diawasin. Maka dengan demikian begini, mereka mencoba membuat suatu opini bahwa dengan mereka mencoba menerapkan peraturan yang seperti yang sekarang mereka kemukakan ini dengan 1000 peraturan yang begini-begini demikian, mereka mau menunjukkan, nih, kalau prosedur kita jalankan, maka akibatnya kayak gini nih. Kelambatan di mana-mana, di setiap mana-mana. Terima kasih, Mbak. Oke, Bapak Harko, selamat pagi. Pagi. Silahkan, Mbak. Beginilah ya, untuk Bea Cukai, ada satu semboyan untuk dia. Cara kerjanya dari Bea Cukai itu begini, if we can make it complicated, why we should make it easy? Jadi kalau kita bisa bikin kompleks, kenapa kita mesti bikin mudah? Nah itulah memang semboyan mereka memang begitu. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bapak Amran, selamat pagi. Pak Amran? Halo, selamat pagi. Iya, silakan Bapak. Iya, saya kira alasan yang dibuat-buatlah Bea Cukai ya. Mestinya mereka sadar, ya kalau memang banyak peraturan toh kalau memang kurang orang untuk mengerjakan itu ditambah gitu loh. Jadi janganlah sekarang ini mencari alasan-alasan lain dibalik keburukan mereka gitu. Terima kasih. Oke, okay, Bapak Bram, selamat pagi. Selamat pagi. Silahkan. Itu memang bisa saja memang agak lambat. Karena memang mungkin ada aturan-aturan yang harus dipenuhi. Tapi memang kita akui bahwa Bea Cukai itu memang kerjanya lambat. Jadi banyak investor atau vendor-vendor yang lambatnya sehingga mereka harus menyimpan barang-barangnya di kadang di Soekarno-Hatta, kadang di Tanjung Priok karena lambatnya pekerjaan mereka. Terima kasih. Terima kasih Bapak Erik, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, silakan Pak Erik. Ya itu memang mengada-ngada daripada pihak Bea Cukai. Sebab kalau misalnya seperti katakanlah bahan-bahan kimia yang ada hubungannya bisa membuat berbahaya ataupun bahan peledak misalnya dinamit, itu kan sudah ada distributor-distributor tertentu di Jakarta atau di Indonesia ini. Jadi kalau terjadi misalnya apa-apa, maka distributor itulah nanti bisa diadakan sanksi. Jadi itu apa yang dilakukan oleh itu pihak Bea Cukai itu hanya alasan mengada-ada. Oke, okay. Terima kasih Pak Erik. Bapak Beni, ya. Silahkan bagaimana Bapak komentar Anda? Ya. Saya kira sih kan sebetulnya Bea Cukai ini kan kerjanya dari dulu juga nggak pernah benar Bu, karena semuanya kan korup semuanya. Sebetulnya semuanya juga kan ada dibikin semua pakai komputer, pakai sistem apa nih, one roof policy atau gimana namanya dulu itu. Tapi kenyataannya kerjanya kan banyak sekali, sama aja kalau mau clearance barang juga. Semuanya kan kerjanya semua manual semua, nggak bisa elektronik gitu semuanya. Yang elektronik pakai sistem EDI itu kan nggak jalan. Kalau di Singapura itu kan nggak pernah ketemu orang aparat Bea Cukainya Bu, kalau clearance barang. Kalau di sini kan mesti nggak bisa di sini. Okay. Itu aja Bu.